Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, di hari yang baik ini, di tanggal 9 Zulhijjah atau yang kita sebut dengan hari Arafah, alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Syihabuddin Abu Abbas Ahmad Ibn Lu'lu Ibn Abdillah Al-Misri Al-Syafi'i atau yang biasa kita kenal dengan Al-Imam Ibn Naqib Rahimahullahu Ta'ala. Tentunya pertemuan kita ini menjadi istimewa karena kita berada di hari yang sangat-sangat istimewa ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yaumul Arafah," kata beliau, "hari Arafah, wa yaumun Nahr," dan hari Idul Adha, "wa ayyamu At-Tasyriq," dan tiga hari Tasyriq, "iduna ahlul Islam," itu adalah hari rayanya kita orang Islam, "ayyamu akal wa syurub," itulah hari di mana kita makan dan minum. Oleh karenanya kita berada di momentum yang sangat istimewa. Bahkan saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya ada seorang Yahudi, ya, orang yang beragama Yahudi datang menemui Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Maka orang Yahudi ini berkata kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami mengetahui satu hari, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat yang seandainya ayat itu turun untuk kami, akan kami jadikan hari itu sebagai hari raya." Jadi ada kalian ini wahai Amirul Mukminin di dalam Islam, ada satu hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat yang seandainya ayat itu turun kepada kami, akan kami jadikan sebagai Id atau hari raya. Umar bin Khattab berkata, "Aku tahu hari itu, ya. Hari itu adalah hari Arafah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Allahu Akbar, ya. Kata Amirul Mukminin, "Aku tahu hari itu. Hari yang kau maksud itu hari Arafah. Hari ini, hari di mana kita sedang berada di dalamnya. Hari itu adalah hari Arafah. Dan hari itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati," telah kucukupkan untuk kalian nikmat-nikmatku. "Wa raditu lakumul Islam madina," dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini hari yang spesial, ya. Hari ini tanggal 9 Zulhijjah atau Yaum Arafah adalah hari yang sangat spesial. Sebagian ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasyafi'i wal watr." Ya, di surat Al-Fajr, ya, "Wasyafi'i wal watr." Asy-syafa', yaitu yang genap, maksudnya adalah hari Idul Adha. Adapun al-watr, yang witir, adalah tanggal 9 Zulhijjah. Begitupun sebagian ulama menafsirkan firman Allah di awal surat Al-Buruj, ya. Allah katakan apa? والسماء ذات البروج ya, واليوم الموعود, يوم الموعود hari yang dijanjikan, maksudnya hari kiamat, وشاهد ومشهود dan yang syahid dan masyhud. Sebagian ulama menafsirkan syahid di situ adalah hari Jumat, adapun masyhud adalah hari Arafah ya. Dan Allah bersumpah secara umum dengan berfirman walayalin ashr, walayalin ashr, wal fajr, walayalin ashr, hari-hari yang 10 ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan hari-hari yang 10 adalah al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya Masya Allah, pagi hari ini momentum yang tidak boleh kita lewatkan. Hari ini secara khusus ya, kita berpuasa tentunya insya Allah, berharap mudah-mudahan dengannya dosa kita satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah tanda adanya ketakwaan di hati. Maka mari sama-sama kita berlomba mengisi hari-hari yang baik ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak berzikir, qiraatul Quran, sedekah, birrul walidain, dan puasa ya. Puasa hari ini kita berpuasa, dan tentunya esok hari kita insyaAllah menyembelih. Mari kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, agar mereka memperbanyak menyebut nama Allah, yaitu bertakbir, bertahlil, bertahmid, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mereka keluar ke jalan-jalan, mereka keluar ke pasar sambil meninggikan suaranya, mereka bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, ini sebagai rasa syukur kita. Ya Allah, pertemukan kita dengan bulan yang baik, dengan hari-hari yang baik ya. Dan ini adalah insyaallah nanti besok ya Idul Adha. Ini adalah hari makan dan hari minum ya. Hari di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar ya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semua taufik untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membaca kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Terakhir kita sudah bacakan bab yang berjudul Qadaul Hajah. Qadha al-hajah, buang hajat ya. Kita ingin mencoba membaca secara cepat apa yang sudah kita baca sebelumnya untuk mengingatkan poin-poin yang barangkali lupa. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata, disunnahkan bagi orang yang hendak mendatangi kamar kecil, hendaknya dia menggunakan sendal, illa liudzrin, kecuali kalau ada uzur. Jadi masuk WC, toilet, kamar mandi, itu bagusnya menggunakan sendal, kecuali kalau ada uzur. Yang selanjutnya, wayastur ra'sahu, dan hendaknya dia menutup kepalanya. Ya, hadisnya sudah kita bacakan ya, tidak kita ulang lagi. Boleh menutupnya dengan sarung, atau kalau di kampung kita lihat pakai anduk ya, pakai apa, anduk ya, dan lain sebagainya. Kemudian hendaknya orang yang mendatangi tempat buang hajat ya meninggalkan atau tidak membawa apa-apa yang ada zikrullah, disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. wa kullu ismin mu'azzamin. Dan jangan kita masuk ke WC membawa nama-nama yang dimuliakan, misalnya nama nabi atau malaikat, surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, itu jangan dibawa ke dalam kamar, kamar kecil. Kemudian kata beliau di sini, dan hendaknya kalau kita masuk ke dalam apa namanya tempat buang hajat, kita mempersiapkan apa namanya alat yang kita gunakan untuk beristinja, apakah itu berupa misalnya tisu, berupa batu, berupa air dan lain sebagainya. Itu sudah kita bahas. Ketika masuk, kata beliau, hendaknya kita mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini sudah kita jelaskan ya, kalau dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim tanpa ada bismillah. Tapi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari khubuthi wal khaba'is, jin laki-laki dan jin perempuan. Tapi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ditambahkan kalimat bismillah. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan, barang siapa yang membaca bismillah sebelum dia masuk ke dalam kamar kecil ya, niscaya auratnya akan ditutup dari pandangan jin. Nah, ini penting untuk kita baca ya, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian ketika kita keluar, kita mengucapkan ghufranak. Ini sudah kita sampaikan bahwa hikmahnya kenapa kita membaca ghufranaka, ya Allah ampuni, ampuni aku ya Allah. Karena memang ketika kita masuk ke dalam khala, kita masuk ke dalam kamar mandi atau toilet dan lain sebagainya, terjadi al-inqita an zikrillah. Kita terputus dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu bukan waktu yang baik untuk mengingat Allah. Bukan waktu yang tepat untuk mengingat Allah. Maka karena kita terputus dari mengingat Allah, kita keluar dari kamar kecil sambil berkata, ghufranak, ya Allah, aku memohon ampunan darimu. Hikmahnya tadi, karena al-inqita'an dzikrillah, terputusnya kita dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam riwayat Ibn Sunni, At-Tabarani dan yang lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar, tidak masalah setelah gufranaka kita tambahkan Alhamdulillahilladzi azhaba annil adha wa'afani. Ini sudah kita pelajari sejak kecil ya. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adha wa'afani. Kemudian ma'asyiral muslimin, muallif rahimahullah berkata, dan hendaknya ketika masuk kita dahulukan kaki sebelah kiri, dan ketika kita keluar dari tempat buang hajat kita dahulukan kaki sebelah kanan. Karena memang di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau yang kurang bagus tidak baik kiri, tapi kalau melakukan sesuatu yang bagus itu dimulai dengan sebelah kanan. Kemudian di sini beliau mengingatkan poin yang sangat penting, kata beliau, bahwa adab-adab yang kita sebutkan ini la yakhtas, tidak khusus ya untuk tempat buang hajat yang sifatnya bunian, bangunan. Jadi ini syarat-syarat ini atau adab-adab ini bukan khusus kalau tempat buang hajatnya sudah ada bangunannya, ada ruangannya, tidak. Tetapi begitu pun adab-adab yang telah disebutkan dan akan disebutkan, ini pun berlaku untuk tempat yang terbuka. Misalnya kita di sokro, di gurun, atau kita di hutan, atau di lapang, di tanah lapang misalnya ya. Adab-adab ini hendaknya kita jaga. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah, wala yarfa' thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Ya, di antara adab yang harus kita perhatikan, jangan buru-buru mengangkat baju ya, atau kalau di kita sarung ya. Jangan buru-buru kita mengangkat sarung ketika kita akan turun ke bawah ya, akan buang hajat, tetapi kita angkat ketika sudah mau dekat. Jadi ketika sudah mau dekat ke maudi' ya, tempat di mana kita jongkok, nah itu baru kita angkat. Jadi jangan kita masih berdiri tegak sudah diangkat. Nah, ini lebih apa? Lebih sempurna ya, agar kita bisa menutup aurat kita dari pandangan manusia atau barangkali pandangan jin ya, dan pandangan makhluk-makhluk yang lainnya. Lalu dikatakan dan hendaknya sebelum berdiri itu dibentangkan dulu apa diturunkan. Jadi ketika akan turun jangan buru-buru dinaikkan. Ketika berdiri, nah kita hendaknya bersegera menurunkan sedikit demi sedikit sehingga ketika kita berdiri dalam kondisi aurat kita tidak tersingkap. Kemudian ya'tamidu fil julusi ala yasarihi wa la yutil wa la yatakallam. Hendaknya orang yang buang hajat beriktimad atau bersandar bersandar kepada kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Jadi dia bertumpu kepada kaki kirinya dan dia menegakkan kaki kanannya. Coba nanti dipraktekkan di rumah ya. Apa dia bertumpu dengan kaki kiri, artinya duburnya dia tempelkan ke kaki kiri, dia kaki kiri sebagai tumpuan, adapun kaki kanan ditegakkan. Ya, kaki kanan ditegakkan. Hal ini berdasarkan riwayat ya. Ini sudah pernah kita baca riwayatnya. Riwayat Imam Al-Baihaqi ya, dari Suraqah ibni Ju'shum radhiyallahu ta'ala an berkata, "Allamana Rasulullah, Rasulullah mengajarkan kami, idza dakhala ahadunal khala', apabila salah seorang di antara kami memasuki kamar kecil ya, an ya'tamidal yusra wa yansibu al yumna." Hendaknya kami bertumpu kepada kaki sebelah kiri, kemudian kami menegakkan kaki sebelah kanan. Nah, ini diantara poin yang disampaikan oleh Ibnu Naqib. Begitupun hendaknya kita tidak berlama-lama di dalam kamar kecil ya, tidak berlama-lama di dalam kamar mandi, dan hendaknya kita menghindari sebab-sebab yang menjadikan kita lama. Apa misalnya bermain handphone atau membaca koran dan lain sebagainya. Karena itu tempat yang kotor, tempat yang bukan untuk berlama-lama. Ya, oleh karenanya di sini ada faidah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, dikatakan beliau oleh beliau al-julusu fi makan qada'il hajah. Ya, jangan berlama-lama kita duduk atau berada di dalam tempat buang hajat. Kenapa? Lima kila innahu yurasu al-basur. Dikatakan, kata beliau, tentunya ini butuh penelitian lanjutan. Dikatakan, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, berlama-lama di dalam WC itu salah satu sebab seseorang terkena basur. Apa itu basur? Ambien. Apa namanya ambien, penyakit ambien ya, penyakit apa keluarnya tonjolan dari dubur ya, itu menyakitkan ya, itu dalam istilah bahasa Arab namanya basur ya. Wa huwa dummalun yahsulu fid dubur, kata beliau. Adapun basur itu sendiri adalah dummal, yaitu semacam bisul, sebenarnya bukan bisul ya, apa namanya, ada sesuatu bagian yang harusnya di dalam keluar seperti membengkak ya, dan menyebabkan ya kalau keluar membuang hajat itu sulit dan juga sakit ya. Nah, ini salah satu alasan ya. Terkadang para ulama menyebutkan larangan satu hal lebih kepada sisi kedokteran ya, sebagaimana nanti di mazhab Imam Syafi'i berdebat apakah larangan menggunakan air musyammas itu syar'i atau tibbi. Pernah dengar air musyammas? Air musyammas itu air yang diletakkan di bejana yang terbuat dari apa namanya? Terbuat dari logam, bejana yang terbuat dari logam, lalu dimasukkan air lalu dipanaskan menggunakan cahaya matahari. Itu kan dalam mazhab Syafi'i disebut air air suci mensucikan makruh. Ada air mensucikan, air suci dan mensucikan tidak makruh. Air mutlak. Ada jenis air suci mensucikan tapi makruh digunakan. Apa itu air musyammas? Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan penyakit kulit. Nah, para ulama beda pendapat. Apakah larangan ini sifatnya syar'i, artinya syariat melarangnya, ataukah lebih kepada sisi kesehatan, tibbi, yaitu sisi-sisi medis ya. Sebagian mengatakan ini syar'i, walaupun hadisnya ya sebagaimana diketahui hadisnya adalah lemah Ya, tetapi ada sebagian yang mengatakan ini larangannya bukan dari sisi syar'i, tetapi lebih kepada dari sisi tib, yaitu pengobatan atau medis. Begitupun poin selanjutnya kata beliau, wala yatakallam. Ya, jadi kalau kita berada di kamar mandi, ya jangan kita berbicara. Ya, artinya berbincang-bincang, ngobrol. Ah, itu tidak boleh ya. Hal ini ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah berdasarkan hadis ya dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis yang riwayat Imam Muslim, bahwasanya ada seorang laki-laki yang melewati Rasulullah sedangkan beliau sedang buang air kecil, maka laki-laki ini mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah, falam yarudda alaihi, Nabi tidak menjawabnya, artinya tidak berbicara, apalagi yang dibicarakan adalah nama-nama yang mulia atau zikir dan lain sebagainya. Begitupun diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, "Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ya tidak boleh dua orang keluar ya pergi ke kamar kecil," kata Rasulullah, "dalam kondisi kedua-duanya kasyifaini an auratihima, dalam kondisi keduanya menyingkap aurat, wa yatahaddatsani, dan keduanya berbincang-bincang." Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi tidak boleh janjian apa? Janjian pergi ke kamar kecil misalnya. Atau kalau di kampung janjian nongkrong di kali misalnya. Enggak boleh kita janjian. Ya, jadi ayo ke kali yuk, mau ngapain, mau buang hajat. Lalu mereka jalan bareng, nyampe sana mereka singkap aurat mereka, wa yatahaddatsani, lalu keduanya pun berbincang. Ini dilarang ya. Fa innallaha azza wa jal yamqutu ala dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada perbuatan tersebut. Lalu muallif rahimahullah, ini poin baru yang hari ini kita baca. Fa idzan qata' al-baulu masaha bi yasarihi min duburihi ila ra'si dzakarihi. Apabila air kencing sudah putus, khususnya bagi laki-laki, maka hendaknya diusap, ya diusap artinya dibersihkan, min duburihi, dari arah duburnya, dibersihkan dari arah duburnya, ditarik sampai ke ra'si dzakarihi, sampai ke bagian depan dari kemaluannya, ra'si dzakar, ya kepala kemaluannya, itu dibersihkan dengan tangan sebelah kiri. Wa yantiru bilutfin salasan, dan hendaknya diapakan namanya, mohon maaf, di apa, dipastikan air kencing yang ada di dalam kemaluannya sudah keluar semua dengan cara apa namanya, ditarik secara halus ya, wa yantiru bilutfin salasa, yaitu jazabahu bilutfin, yaitu ditarik atau sebagian mengatakan dipijat dengan halus agar memastikan air kencing yang ada di dalamnya sudah benar-benar keluar ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah ya, di sini Profesor Dr. Mustafa Dib rahimahullahu taala membawakan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, riwayatnya sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihaitin min hitanil Madinah. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati pagar di antara pagar-pagar yang ada di Madinah atau dalam riwayat Makkah. Kemudian beliau mendengarkan suara dua orang yang sedang diazab. Dua orang yang sedang diazab, dihukum di dalam kuburnya. Kemudian Rasulullah pun berkata sallallahu alaihi wasallam, "Yu'adzaban." Keduanya sedang diazab. Ada kubur yang isinya dua orang ya. Kubur ini keduanya sedang diazab. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Dan keduanya diazab dikarenakan sesuatu yang dianggap remeh oleh manusia, dianggap sepele oleh manusia. Kemudian Nabi berkata, "Adapun salah satu dari mereka, ya, la yastatiru min baulihi. Dia tidak bersih atau tidak sungguh-sungguh ketika membersihkan bekas-bekas kencing, buang air kecil. Wa ammal a wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Adapun yang satu lagi, kan dua orang. Yang satu mendapatkan azab kubur karena kalau istinja tidak bersih. Ya, oleh karenanya kan dianjurkan untuk mohon maaf, dipijat agar benar-benar keluar sisa-sisa kencing yang ada di dalamnya agar keluar semua. Kenapa harus seperti itu? Ini dalilnya. Karena ada dua orang yang diazab di dalam kuburnya berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, salah satunya dikarenakan tidak bersih ketika cebok, ya istinja, dan yang kedua adalah yamshi bin namimah, dia adu domba, manusia diadu, dipecah belah oleh dia, ya. Oleh karenanya keduanya diazab, ya, diazab dikarenakan hal yang mungkin bagi sebagian manusia itu adalah hal yang remeh. Tentunya ma'asyiral muslimin, tidak bersih ketika istinja itu dampaknya luar biasa. Salah satu dampak yang akan didapatkan oleh orang yang tidak bersih istinjanya tentunya adalah tidak diterima sholatnya, ya, tidak diterima, karena diantara syarat sahnya sholat adalah bersih, ya, bersih dari najis, ya, baik itu pakaian kita ataupun badan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya, wala yabulu qa'iman bila udhrin. Tidak boleh seseorang buang hajat, buang air kecil berdiri kecuali kalau ada uzur, ya, kalau ada uzur boleh. Hal ini berdasarkan hadis, ya, yang pernah kita baca, hadis Umar Ibnu Umar menceritakan kisahnya Umar Ibnu Khattab. Satu ketika beliau buang hajat berdiri, kemudian ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul melarang buang hajat berdiri kecuali kalau ada uzur. Maka Umar bin Khattab berkata, semenjak itu saya tidak pernah lagi kencing dengan berdiri. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, wala yastanji bil ma'i fi mawdi'ihi in khafa tarashshushan. Jangan beristinja, istinja itu cebok atau membersihkan bekas buang air, jangan dia beristinja menggunakan air, ya, di tempatnya kalau dia takut terjadi percikan, ya. Jangan, ya, kalau dia khawatir terjadi percikan, tentunya bisa diganti dengan tisu dan lain sebagainya. Dan ini tentunya jarang terjadi kalau sekarang, ya, karena memang kita rata-rata sudah setiap rumah itu memiliki tempat khusus untuk buang hajat. Lalu wala yantaqilu fil marahid. Jadi kalau lagi buang hajat jangan pindah-pindah. Jadi misalnya jadi kalau di pinggir kali dia jangan pindah ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Karena kenapa, ya? Sebenarnya tidak ada larangan secara syar'i, secara khusus, tetapi dikhawatirkan kalau kita pindah tempat akan mengakibatkan najisnya menjadi tersebar atau mengenai bagian-bagian tubuh kita. Kemudian poin yang selanjutnya, kata beliau, wa yab'udu fis-sukhra wa yastatiru. Kalau kita buang hajat di tempat terbuka, artinya bukan di dalam ruangan, hendaknya kita menjauh dari pandangan manusia atau manusia yang menjauh dari kita, dan kita berusaha yastatir, yaitu menutupi diri kita, baik itu di belakang pohon atau di belakang gundukan tanah yang tinggi atau di belakang batu dan lain sebagainya. Yang pasti kita berusaha menjauh dari pandangan manusia. Ukurannya kata para ulama, jangan sampai ada suara yang terdengar atau bau yang tercium. Masya Allah, ya, para ulama menjelaskan sampai segitunya, ya. Sampai mereka merinci, ya, kata mereka, jangan sampai ada suara yang terdengar atau bau yang tercium, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ya, dalilnya adalah hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika satu perjalanan beliau buang hajat, ya, beliau menjauh dari pandangan manusia, ya, menjauh dari pandangan manusia. Kemudian beliau muallif rahimahullah berkata, wala yabulu fi hujrin, ya tidak boleh, ya tidak semestinya kita buang air kecil fi hujrin, di lubang. Ini biasanya waktu masih anak-anak dulu ya. Kita sedang main bola lalu buang hajat, kita buang hajat kita ke lubang. Entah itu lubang ular dan lain sebagainya, itu tidak boleh dalam Islam ya. Itu dilarang. Begitupun kata beliau di sini, tidak boleh fi maudhi'i salbin. Ya hendaknya kita menghindari buang hajat di tempat yang keras, di tempat yang kering. Karena kenapa? Potensi percikannya kembali kepada kita menjadi tinggi. Ya, itu menjadi tinggi. Oleh karenanya dihindari tadi lubang. Ya, jangan kita buang hajat ke lubang karena barangkali di situ ada hewan, ada jin dan lain sebagainya. Dan kita tidak boleh apa menzalimi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asirul muslimin, ya dilarang juga tadi apa di tempat yang keras, tanahnya keras misalnya ya. Begitupun fi mahabbarih. Jangan sampai kita buang hajat dalam kondisi angin sedang kencang. Ya, ini pun bisa mengakibatkan apa yang keluar bisa kembali atau mengenai tubuh kita. Begitupun tidak boleh kita buang hajat di air yang mengalir, karena itu adalah bagian dari kezaliman. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan dalil ya larangan buang hajat di lubang, yaitu hadis Abdullah ibni Sirjis radhiyallahu taala anhu berkata, "Nahha Rasulullah an yubal fil hujr." Ya, Rasulullah melarang seseorang kencing di lubang ya. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Dalam riwayat Nasa'i menukil perkataan Qatadah seorang tabi'in, dikatakan innaha masakinu al-jin. Karena sesungguhnya lubang-lubang itu adalah tempat tinggalnya jin. Dan tadi yang kita singgung ya, tidak boleh kita menzalimi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asirul muslimin ya, begitupun tadi tidak boleh kita fi mauridil ma, kita tidak boleh buang hajat di tempat air yang mengalir. Begitupun dilarang kita buang hajat di mutahaddis linnas wa tariq. Jangan kita buang hajat di tempat di mana manusia biasa berkumpul dan berbincang di tempat tersebut. Begitupun tidak boleh kita buang hajat fi tariqin, di jalan yang biasa dilewati oleh manusia. Ya, hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Ya, hadisnya riwayat Imam Muslim bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaqu la'anaini." Taku la'anaini. Ya, waspadalah kalian dengan dua perbuatan yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat berkata, "Apa itu ya Rasulullah?" Yang pertama kata beliau, "Alladzi yatakhalla fi tariqin nas." Yaitu orang yang buang hajat di jalan yang biasa digunakan oleh manusia, au fi zillihim. Atau orang yang buang hajat di tempat di mana manusia biasa bernaung. Kalau di kita bernaung apa itu? Halte misalnya. Kalau di Jakarta halte. Itu tidak boleh. Kadang beberapa tempat haltenya bau. Karena apa? Tadi ada orang-orang yang zalim yang buang hajat di situ. Atau kadang kita melewati ruko-ruko yang kosong misalnya, itu menjadi bau. Karena apa? Ada orang-orang yang zalim yang buang hajat di situ, kencing misalnya. Padahal itu adalah tempat yastazillu fihi annas, manusia bernaung di tempat-tempat tersebut. Begitupun dilarang kita buang hajat, kata beliau, tahta syajaratin muthmirah, di bawah pohon yang sedang berbuah. Ya, itu tidak boleh, dilarang dalam Islam. Begitupun wa inda qabr, kita tidak boleh kencing di kuburan. Masya Allah. Ini kalau bisa, kalau orang dulu bilang bisa dijilat sama jin. Walaupun itu sebenarnya ya hanya ucapan apa namanya yang diucapkan sebenarnya orang dulu ingin melarang kita melakukan ini dan itu, tapi salahnya itu dikaitkan dengan sesuatu yang khawatir kita masuk khurafat ya. Kayak misalnya orang duduk di depan pintu, orang dulu selalu berkata jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya jauh misalnya. Nah, ini sebenarnya mereka pengen bilang jangan duduk depan pintu, itu menghalangi orang lalu lalang. Tetapi diberi apa, ditakut-takuti dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya secara syariat pun bermasalah. Takut jatuh ke dalam apa, tahayul atau khurafat dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak boleh kita apa, buang air kecil di kuburan. Jangankan buang air kecil. Ya, kalau kita masuk ke kuburan, sendal pun sunnahnya dilepas. Ya, kita tidak menginjak kuburan, apalagi kita tidak duduk. Kalau di kita dijadikan tempat pacaran ya, atau dijadikan tempat dangdutan dan lain sebagainya. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak pantas, dari hal-hal yang buruk. Begitupun ma'asirul muslimin, di antara tempat yang dilarang untuk apa namanya kita buang hajat adalah filma irrakid, air yang tidak mengalir. Tentunya ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa Nabi melarang kita buang hajat di tempat yang tidak mengalir ya. Karena itu bisa masuk kategori menzolimi manusia ya. Seharusnya bisa dipakai, bisa digunakan untuk kebutuhan manusia, tetapi karena perbuatan kita menjadi airnya menjadi tidak bisa digunakan. Entah mungkin saja airnya tidak najis karena banyak, tetapi orang menjadi jijik, orang menjadi apa, merasa tidak mau lagi mengambil air dari tempat tersebut. Dan yang terakhir kata beliau di sini, wa qalilun jarin, ya tidak boleh juga kita buang hajat di tempat yang mengalir tapi sedikit airnya, sedikit ya, selokan kecil misalnya, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu dari Nabi, annahu naha an yubal fil ma'ir raqid. Sesungguhnya Nabi apa namanya melarang buang air kecil di air yang menggenang atau air yang mengalir tapi tidak banyak. Tapi kan Ustaz yang dilarang cuma buang air kecil saja. Oh, kalau buang air kecil saja dilarang, apalagi buang air besar. Li'annahu aqbah. Karena itu lebih buruk, lebih kotor. Kalau buang air kecil saja tidak boleh, padahal air kecil itu kan kalau udah menyatu dengan air enggak kelihatan. Coba kalau buang air besar itu tetap kelihatan. Tentunya larangan ini walaupun secara teks kaitannya dengan buang air kecil, tetapi dia berlaku juga untuk buang air besar. Ma'asyiral muslimin, tidak terasa sudah pukul 6 lewat 5 menit. Masih panjang, sepertinya masih ada satu atau dua pertemuan lagi membahas masalah qadha al-hajah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.